sajadah to, misale sujude suwilah nak sajadah wapi empuk menoh ketok ora ngecap gitu. Kowe sing cangkem elek ora aku. Aku kiai tetep cangkemmu apik, ora kiai nyeng-nyengnya aku. Mak aku cerita aku masalah sajadah, kok mutrono mester bareng. Oh, watu orang, wong hasut iku. Ndak artinya gini loh. Nanti ketika identifikasi di akhirat, siapa yang benar, siapa yang salah itu Allah ukurannya itu tok. Sima hum fi wujuhim min atharis sujud. Yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Jadi orang-orang pendosa itu dilihat saja sama malaikat bagian identifikasi. Bathuke ora ono nur berarti brek ning gerbong kiri. Kok bathuke ono nur simahum fi wujuhim min atharis sujud. Nah, dengan status sujud yang seperti itu dan fungsinya seperti itu, faedahnya seperti itu. Kowe sujud kok kesusu tangi ku piye? Wong nanti itu yang menyelamatkan kamu dan identitas kamu indawo. Lha kulo nak sujud tuh tak nikmati tenan. Oh, kulo nak sujud seweneng tenan. Senajan kulo arang-arang salat sunat, tapi sujud kulo niku kualitas A. Merko tak nikmati tenan, matur nuwun Gusti jenengan nedir kulo sujud. Ini identitas saya. Sampeyan delok teng kene kitab Said Jabidi Senyare Ihya. Oh, nak muji sujud sundul langit sampe huwa kulliyatuka, huwa mahiyatuka, huwa qauluka, huwa madatuka. Sujud itu identitas kamu, hakikat kamu. Kamu dibikin ya untuk itu. Dan orang salah benar ukurannya sujud apa enggak. Bagaimana mungkin kemudian sesuatu yang jadi identitas kamu ke sujud rabetah gak tumaknina. Itu apa-apaanan. Dengan pemahaman seperti itu nganggap sholat itu kan spesial tenan. Itu sebut wala taronam tufi sholati wala ruku'i wala sujudi. Tapi gue kan ora. Waneh. Islam itu aneh. Itu aneh-aneh. Coro akal nubuhan. Maksudnya balik itu coro akal. Wah, berhubung akal merah nubuah. Ya, segini kiwai urib segini. Woi poso, buka bareng muangan kok ono tet imsak, waduh. Woi kabeh ibadah iku waduh. Bar buka iki asik-asike rokok kok ono adzan. Waduh. Ya Allah, salate kok guri, bareng imam salam wis pluwencing terus aduh, cek eling kolake ning omah. Lah ngono kok awake daftar wali. Cara aku tukang inventarisir ra tak tampa yakin ra tak tampa. Ya tapi ya kowe mati Kanjeng Nabi ya muga-muga disyafaati. Engko aku tak sing matur, mumpun maklumi Nabi. Niku niku mono ning zaman akhir. Ketika orang lain wonten niklab, wonten dugem pira-pira niku teng masjid traweh. Eh ngono hak dadi zaman akhir rusak nggih niku lumayan pokoke lumayan niku. Bandingane dugem. Ampun badhe putune jenengan Said Ali Zainal Abidin mboten kelase niku. Bandingane sing teng mriko lho dugem. Ya wis nek bandingane ngono ya luweh. Ape alhamdulillah. Dadi golek musa sing ringan. Sing ra kelase ora usah ditiru, no.